إنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Kita masih meneruskan tentang siwak yang sudah kita baca adalah keinginan beliau untuk menyuruh bersiwak setiap kali sholat, setiap kali wudu. Tetapi keinginan ini oleh beliau di batalkan, artinya beliau tidak mewajibkan. Kemudian disunahkannya bersiwak ketika bangun dari tidur, bangun malam mau qiyamul lail disunahkan bersiwak. Kemudian Aisyah dan istri-istri beliau yang lain, diwakili oleh Aisyah di sini, mengatakannya bahwa mereka biasa menyiapkan siwak dan air wudu sebelum tertidur. Sekarang kita lanjutkan 1199. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت عليكم في السواك. Aku banyak berbicara di hadapan kalian tentang siwak, menunjukkan beliau sangat menyukai umatnya terus bersiwak, tetapi tidak sampai wajib. Biasanya tanpa ucapan seperti ini diulang-ulang oleh beliau. Ini ditambah lagi aksartu alaikum. Aku banyak sekali berbicara kepada kalian tentang siwak. Kalimat ini sudah cukup menunjukkan betapa beliau sangat menginginkan umatnya terus bersiwak, tidak meninggalkan siwak. Rawahul Bukhari. Fikul hadis hanya ada satu di sini. Qasratu haddihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi min ajri isti'mali siwak wa imtisalihim lahu. Seringnya Nabi berbicara tentang siwak kepada sahabat-sahabat beliau. Karena apa? Karena agar para sahabat, tentu termasuk kita, terus bersiwak, tidak meninggalkan siwak. Perintah. Tapi karena beliau tidak mau siwak ini menjadi wajib, memberatkan, maka beliau tidak perintahkan secara sarahatan, secara tegas, hendaklah kalian bersiwak sebelum sholat, wajib jadi. Sebab tidak ada qorina, tidak ada petunjuk untuk mengeluarkan dari wajib. Kecuali beliau meninggalkan siwak. Kan beliau tidak pernah meninggalkan siwak, bahkan sampai akhir hayat beliau, saat beliau sudah tidak sanggup lagi berbicara, berat bagi beliau untuk berbicara, sudah sangat lemah sekali. Datang abangnya Aisyah di saat Nabi sedang terkulai lemas di pangkuan Aisyah, dengan matanya Nabi melihat siwak yang ada di tangan abangnya Aisyah, sebagaimana yang sudah kita bahas sampai akhir hayat. Dan barangkali semenit dua menit, beberapa menit sebelum beliau wafat, beliau bersiwak, disiwakkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka seandainya beliau memerintahkan keluar perintah dari mulut beliau, bersiwaklah kalian, selesai, wajib bagi kita semua bersiwak. Nah, beliau tidak mau. Maka beliau hanya mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, aku banyak berbicara tentang siwak kepada kalian. Kemudian seandainya tidak akan memberatkan umatku, amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Setiap kali mau salat, aku perintahkan kepada kalian untuk bersiwak. Sampai di sini tidak wajib, tapi beliau sangat-sangat menyukai. Lima fi siwaki min fadhail, karena di dalam siwak itu ada keutamaan-keutamaan. Hanya dalam ini, dalam hal ini Nabi tidak banyak berbicara tentang keutamaannya. Kenapa? Karena bisa diketahui tanpa wahyu. Hari ini diketahui keuntungan-keuntungan bagi orang yang sering bersiwak. Ya, beda dengan melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, tentu tidak diketahui dengan akal apa manfaatnya. Adapun bersiwak bisa. Ada apa di dalam kayu siwak itu? Kemudian apa pengaruh mulut gigi yang selalu bersih dibandingkan dengan mulut gigi yang kotor, dan seterusnya dan seterusnya, bisa diketahui oleh para ahli, oleh para dokter, karena itu ilmu dunia. Ya, kan bersiwak bukan termasuk bagian ibadah makhluk, kan? Tidak seperti tayamum, wudu, mandi junub, ruku, sujud, tawaf, sa'i. Ini bagian dari ibadah mahdhah yang mempunyai tiga ciri yang sering kita bahas. Adapun siwakan tidak, dan tidak mustahil orang-orang kafir bersiwak, ya kan? Dan manfaatnya jelas kita rasakan di dunia ini. Beda dengan ruku, sujud, tawaf, sa'i, kita tidak dapati manfaatnya di dunia. Ya. Ya, 1200. Wa an Suraih ibn Hani qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah, Suraih bin Hani. Zahir dari hadis ini beliau bukan sahabat tabi'i. Yeah. Bertanya kepada Aisyah, tapi berselisih saya kira para ulama ya tentang siapa Suraih bin Hani, tabi'in atau sahabat. Dia bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah, rumahmu, rumah istri-istri Nabi, pulang dari perang, pulang dari masjid, pulang dari manapun, pulang ke rumah istri-istri beliau, apa yang pertama kali dilakukan oleh beliau? Ini pertanyaan Suraih kepada Aisyah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Aisyah? Bisiwak. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah menjumpai istri-istrinya adalah bersiwak. bersiwa. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin, beliau tidak mau mencumbu istrinya dalam keadaan berbau tidak sedap. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kan bagian dari hak istri. Ini bagian dari hak istri dipenuhi oleh beliau. Tentu istri tidak mau suaminya mendekati dia dalam keadaan bau kurang sedap. Nabi penuhi hak istri. Yang pertama kali beliau lakukan sebelum mendekati istri-istri beliau, beliau bersiwa. Di sini ada tambahan dari fawaid kemarin. Kan fawaid beliau kemarin bahwa siwak disunahkan ketika mau berwudu, ketika mau sholat. Di sini ada tambahan ketika bangun tidur. Di sini ditambah ketika mau mencumbu istri masuk rumah. Di sini yang dimaksud adalah itu. Ya. Kan tentu akan berdekatan dengan istri. Rawahu Muslim. Bikul hadis. Jawazul istikhbari an ahwali salihin fi buyutihim liyabtadiya bihim. Bolehnya bertanya tentang keadaan orang-orang saleh. Boleh. Bagaimana mereka di rumah? Bagaimana kebiasaan beliau ketika bersama istrinya, ketika bersama anaknya? Boleh. Untuk apa? Untuk dicontoh. Tentu tidak sama persis antara orang soleh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi maksud, maka apa yang dilakukan Nabi terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, itulah sunnah. Itulah yang terbaik. Adapun orang-orang soleh, tentu tidak. Karena orang-orang soleh, walaupun Imam Syafi'i, walaupun Imam Bukhari, tentu tidak maksud. Mungkinkah Imam Syafi'i memperlakukan istrinya, anaknya tidak sesuai sunnah? Mungkin. Mungkin. Karena beliau bukan Nabi. Ya. Berarti tidak sama persis. Harus ditimbang dengan dalil. Atau setidaknya dipertanyakan dari beliau. Ya. Suamimu kalau pulang dari safar langsung pulang? Oh tidak, suamiku mampir dulu ke masjid terdekat. Tentu dengan pertanyaan, kenapa? Apakah itu ada sunahnya dari Nabi? Dijawab ada, bahwa Nabi membiasakan dirinya mampir ke masjid sebelum masuk rumah, sholat dua rakaat sepulang dari safar. Oleh karena itu, kalau jawabannya tidak sesuai sunnah, ya jangan ditiru. Kan bisa saja seorang alim melakukan sesuatu dan ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Ditiru? Ya jangan. Adapun Nabi, jelas semua yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah. Ya. Yang kedua atau yang terakhir, istihbabu istimal siwak 'inda dukulil bait. Disukai, disunahkan bersiwak saat masuk rumah. Dan tentu kita tahu di sini ada ilah. Di sini ada ilah. Maka bagaimana ketika kita atau bahkan Nabi masuk rumah dan beliau tahu tidak ada siapa-siapa, Tentu tidak perlu bersiwak. Ya. Jadi lebih tepatnya karena beliau akan mendekati istri beliau. Bukan semata-mata masuk rumah. Ya. Bandingkan dengan kita. Atau bahkan sebagian wanita-wanita muslimah. Kapan mereka berdandan? Kapan mereka memakai wewangian? Kapan mereka mempercantik diri? Kapan mereka pakai bedak? Kapan mereka berdandan? Ketika masuk rumah, apa ketika akan keluar rumah? Ternyata terbalik. Justru ketika akan keluar rumah, mereka berdandan, mereka mempercantik diri, mereka memakai wewangian dan seterusnya. Ini terbalik. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika pulang, ini siwak ini kan salah satu contoh. Artinya contoh yang lain ada. Intinya beliau ingin berduaan mencumbu istri dalam keadaan wangi, dalam keadaan bagus, dalam keadaan bersih dan seterusnya. Tidak sebaliknya. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Abu Musa, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafu siwak 'ala lisanihi, dan aku lihat ujung siwak itu ada di lidah beliau, menempel di lidah beliau. Ya. Yeah. Berarti bukan hanya gigi. Melihat dari zahir hadis ini, bukan hanya gigi yang dibersihkan oleh beliau, tapi juga lisan, lidah. Ya. Yeah. Dengan kalimat tarafus siwak 'ala lisanihi, ujung siwak itu ada di lidah beliau, bukan di gigi. Kalau gigi tentu jelas semua orang tahu bahwa inti siwak adalah untuk membersihkan gigi, tapi sekali lagi lisan, lidah juga disunahkan untuk dibersihkan. Muttafaqun alaih wa hadha lafdu Muslim. Ini lafaz milik Imam Muslim. Tapi Bukhari juga meriwayatkan, tapi lafaznya tidak seperti ini. Sebagaimana kita tahu bahwa lafaz Bukhari, lafaz Muslim, lafaz Abu Dawud, lafaz Nasa'i bisa berbeda-beda untuk satu hadis. Apakah ini bermasalah? Tidak. Tidak bermasalah. Untuk hadis, yang penting apa? Yang penting maksudnya, maknanya. Maka lafadznya berbeda, tidak masalah. Beda dengan ayat Al-Quran, dua-duanya harus sama, lafadz dan makna. Maka lafadz berubah sedikit saja sudah bukan ayat Al-Quran. في كل حديث يستحب السواك على اللسان طولا أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا. Disukai bersiwak, mensiwaki, membersihkan lidah dengan siwak itu panjangnya, tulang. Adapun gigi itu lebarnya, ya. Jadi bukan kiri ke kanan, ya, tapi lebarnya dari atas ke bawah, atas ke bawah. Adapun untuk lidah yang panjangnya, bukan yang lebarnya. Ta'kidus siwaki wa annahu la yahtassu bil asma' wa annahu min babit tanzif wa tatayyub la min babi izalatil qada'. Menerangkan bagaimana hakikat siwak, bahwa siwak itu tidak hanya khusus pada gigi. Jadi yang berpendapat bahwa yang disiwaki itu hanya gigi, pendapat ini keliru. Yang benar termasuk lidah. Ya. Yeah. Jawazul istiyaki amaman nas wa anna dhalika la yukdahu fil muru'ati wala fi ghairiha. Bolehnya bersiwak di hadapan manusia. Boleh. Ini tidak mengurangi muru'ah, adab, kurang beradab, tidak. Ya, yeah. Berbeda dengan hal-hal lain, buang hajat misalnya, buang air kecil misalnya, tentu salah satu adab adalah tidak di hadapan manusia, tidak terlihat oleh orang lain. Ganti baju misalnya, tentu di antara adab adalah tidak di hadapan orang lain, walaupun sesama laki-laki, sesama perempuan. Ini bagian dari adab. Adapun bersiwak di hadapan manusia tidak masalah. Ini dilakukan oleh Nabi dan banyak sekali dalil tentang itu. Ya. 1202. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madharatun lil fard. Siwak itu bisa membersihkan mulut. Mulut menjadi bersih, tidak berbau. Mardhatun lirrah, dan mendatangkan keridhaan Rabb Allah. Taulah kita dari sini bahwa Allah menyukai hal-hal tertentu dan Allah tidak menyukai hal-hal tertentu. Berarti salah satu sifat Allah adalah menyukai dan tidak menyukai. Ini berbeda dengan keyakinan apa? Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah meyakini bahwa Allah tidak menyukai apa-apa dan tidak membenci apa-apa. Karena cinta dan benci itu adalah sifat manusia. Menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, itu manusia, makhluk. Adapun Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka ketika makhluk menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, membenci sesuatu, maka Allah tidak membenci apa-apa dan tidak mencintai apapun. Ini kebatilan yang sangat besar. Karena dengan keyakinan ini, ratusan ayat harus dicoret, harus dibuang. Berapa banyak ayat hadis yang menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, Allah membenci ini, Allah membenci ini. Bahkan sekedar bilangan. Allah menyukai bilangan yang ganjil. Sekedar bilangan, tentu tidak ada hubungannya dengan kebaikan dan keburukan. Apa hubungannya ganjil dengan genap? Tapi Allah menyukai yang ganjil, yang tentu tidak sama dengan kita. Kita suka enggak yang ganjil-ganjil? Biasanya kita enggak suka. Kita suka yang genap-genap. Maka kalau ganjil udah genapin aja dah, genapin. Karena enggak suka dengan yang ganjil-ganjil, susah ngitungnya. 97 misalnya, udah genapin aja 100. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah, terserah Allah. Apa yang dicintai, apa yang dibenci, terserah Allah. Bukan terserah akal kita. Kalau pakai akal kita, enggak sama, enggak nyambung. Ya. Nah, sekali lagi, kita tidak suka yang ganjil. Maka kalau kita curiga, kalau kita ada sesuatu di hati kita terhadap si fulan, biasa, kayaknya ada yang ganjil. Nah, ya kan? Berarti yang ganjil itu enggak baik. Bagi kita enggak baik. Tapi bagi Allah, Allah suka yang ganjil. Allah tidak peduli. Salah satu sifat Allah adalah tidak peduli. Orang mau bicara apa, orang mau ngomong apa, orang mau beranggapan apa, Allah tidak peduli. Enggak ada pertimbangan-pertimbangan apa kata orang, apa kata manusia. Allah tidak peduli. Maka anak seorang dewi Allah masukkan ke neraka, Allah enggak peduli. Ayah seorang nabi Allah masukkan ke neraka, Allah tidak peduli. Istri seorang nabi Allah sesatkan dan akhirnya masuk neraka, Allah tidak peduli. Yeah. Bahkan manusia lebih banyak masuk surga apa neraka? Ah, neraka. Allah tidak peduli. Allah tidak peduli apa kata orang. Bahwa setiap 1000 orang, berapa yang masuk neraka? 999. Hadis sahih riwayat Muslim. Hanya satu yang masuk surga. Inilah, maka berlomba kita mengalahkan yang 999. Ya, dengan cara beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh, bertakwa. Jangan pedulikan manusia. Ya. Tapi ini tidak berfawaid bahwa enggak usah banyak-banyak muslim. Nanti jadi saingan. Enggak ada. Fawaid seperti itu tidak ada. Saingannya jadi banyak, enggak ada. Fawaid seperti itu tidak ada. Ya, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Jauh lebih banyak yang kafir daripada yang beriman. Maka ketika kita beriman, walaupun jumlah kita jutaan, walaupun jumlah kita miliaran, tetap itu sedikit sekali dibanding dengan yang kafir. Yang masuk surga sedikit sekali dibanding dengan yang masuk neraka. Surga akan penuh apa tidak? Surga akan penuh apa tidak? Tidak. Tidak penuh. Luas seluas-luas. Lega sekali. Seorang manusia akan mendapatkan tempat di surga yang tidak terhingga. Saking luasnya surga. Ya. Seluas langit dan bumi. Aratnya ini ya. Aratnya, lebarnya, bukan panjangnya. Langit dan bumi lebarnya, belum luasnya, belum panjangnya. Tentu tidak tepat diartikan dengan luas, karena luas kan panjang kali lebar. Ini aratnya, ya, arduha. Arat itu kan lebar. Biasanya sesuatu itu kan bidang itu ada lebar, ada panjang. baru luasnya dikalikan kan gitu. Ini baru ardnya saja. Arduha ka ardis samawati wal ardh. Lebarnya itu selebar langit dan bumi. Itulah surga, tidak akan penuh. Tidak mungkin berdesak-desak. Nah, sekarang bagaimana neraka? Penuh apa tidak? Penuh. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'i. Sungguh akan aku penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia. Penuh. Penuh. Kalau penuh mungkin gak terlalu panas kali ya. Kan banyak yang dibakar. Salah. Justru neraka semakin banyak manusianya semakin panas. Semakin panas. Karena bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan batu. An-nasu wal hijar. Manusia dan batu. Semakin banyak manusianya semakin panas. Dan penuh. Ketika jahannam itu penuh, apa kata jahannam? Hal min mazid. Hal min mazid. Terus menggerak. Minta tambahan. Mana tambahannya? Mana tambah lagi ya Allah? Tambah lagi. Jahannam diciptakan oleh Allah untuk kejam. Semangat menyiksa manusia-manusia kafir. Ya. Tidak ada, tidak punya belas kasih. Padahal sudah habis. Manusia yang harusnya masuk ke jahanam sudah habis. Sudah tidak ada lagi. Tapi jahanam terus minta tambah. Akhirnya Allah injakkan telapak kakinya di jahanam itu. Baru jahanam itu dia. Ini semua berita keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikul hadis. Ini bukan Bukhari Muslim ya, tapi Nasa'i dan Ibnu Huzaimah di dalam kitab sahihnya. Kita tahu kitab sahih bukan hanya Bukhari dan Muslim. Ada lagi sahih Ibnu Huzaimah. Bahkan ada sahih Ibnu Hibban. Tetapi tidak diakui secara keseluruhan oleh para ulama. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa hanya ini? Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa tidak Sahih Abu Dawud, Sahih An-Nasa'i? Jawabnya, karena para ulama itu memang sengaja menulis kitabnya dengan kitab sahih atau kitab sunan atau kitab musnad atau kitab musannaf. Jadi jangan ada prasangka dari kita, ya namanya orang akan memuji miliknya sendiri. Tidak. Tidak. Bukan begitu. Buktinya apa? Buktinya Bukhari menulis kitab dan beliau katakan ini bukan kitab sahih. Gitu. Padahal tulisan beliau. Apa misalnya Adabul Mufrad? Kan enggak ada kitab sahih Adabul Mufrad. Ditulis oleh beliau. Kalau disyarahkan oleh Syah Albani ya. Gitu. Artinya dari awal memang beliau sudah mengakui untuk Adabul Mufrad ini bukan kitab sahih. Termasuk Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, ini juga kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, tapi bukan kitab sahih. Yang kitab sahih, yang sahih Bukhari itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Bukan berarti para ulama itu memuji kitab mereka masing-masing. Tidak. Tidak. Ya, jangan salah faham. Fikul hadis. As-siwaku sababun liridur Rabb tabaraka wa ta'ala. Siwak itu menjadi penyebab datangnya ridha Allah. Sekali lagi, ridha Allah tidak bisa diukur dengan logika, akal, pikiran kita, rohiyu. Berapa banyak ridha Allah muncul untuk hal-hal yang tidak kita sangka. Apa bedanya minum tangan kanan dengan tangan kiri? Secara logika kita tidak tahu apa bedanya. Kenapa kalau kanan Allah ridho, kalau kiri Allah tidak ridho? Akal kita tidak bisa menjangkau, kan? Dan begitulah Allah mencintai hal-hal tertentu yang akal kita tidak bisa mencerna. Allah membenci hal-hal tertentu yang akal kita tidak bisa mencerna. Menyandarkan tangan kiri ke belakang, apa salahnya coba? Secara logika akal kita menyandarkan tangan kiri satu ke belakang seperti ini, apa salah? Apa masalahnya? Secara akal, ro'yu, logika, pikiran, enggak ada masalah. Tapi Allah benci, Allah tidak ridha kita berposisi seperti itu. Maka jangan. Nah, kalau dua sekalian boleh, ya. Atau yang kanan boleh, kan yang dilarang yang kiri. Itu kata Nabi, duduknya siapa? Al-Maghdubi alaihi. Duduknya Al-Maghdubi alaihi. Orang-orang yang dimurkai model duduknya seperti itu. Apa sebabnya? Allah, hanya Allah yang tahu. Ya. As-siwaku alatu tandifin lil-fak. Siwak itu sebagai alat untuk membersihkan mulut. Ya. Berarti berdasarkan fawaid ini, berarti intinya adalah kebersihan mulut. Maka sebagian ulama ia membolehkan atau menganggap sebagai sunnah ketika membersihkan gigi dengan sikat gigi dan seterusnya, karena tujuannya adalah kebersihan. Ya, intinya di situ. Hanya sebagaimana yang kita bahas kemarin, ada sesuatu di dalam siwak itu, ada sesuatu yang tidak ada di sikat gigi. Ya. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala yuhibbun nadhafata. Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan. Tapi an-nadhafatu minal iman, sahih apa dhaif? Dhaif. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, ini bukan sabda Nabi. Yang sabda Nabi apa? Yang mirip-mirip dengan tadi. Sahih. At-tuhuru satrul iman. Ini yang sahih. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Satu fawaid lagi. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbun nadhafa. Allah menyukai kebersihan. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri, bersuci. Walidzalika syara'a lahum ma yu'inuhum 'ala ibtigai mardati. Oleh karena itu Allah mensyariatkan. Mensyariatkan tidak otomatis apa? Mensyariatkan tidak berarti mewajibkan. Allah mensyariatkan adanya solat duha, solat tahajud, puasa Senin Kamis. Padahal itu semua kan tidak wajib. Tetapi Allah mensyariatkan. Allah tidak mensyariatkan yasinan malam Jumat. Allah tidak mensyariatkan membaca usolli ketika mau solat. Allah tidak mensyariatkan memperingati maulid Nabi. Itu dia. Jadi syariat lawan katanya bid'ah. Nah, Allah mensyariatkan sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi bersih, yaitu siwak. Walaupun sekali lagi tidak wajib. Yang dengan syariat ini Allah ridha. Allah ridha. Ya. Ya, hadis berikutnya cukup panjang penjelasannya. Kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Pertanyaan? Apakah siwak diawali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah siwak hanya bisa dengan pohon siwak? Wallahu a'lam. Apakah nabi-nabi terdahulu juga bersiwak? Ya. Mungkin ada riwayat, saya tidak tahu. Adapun harus dengan pohon siwak kayu arak, yang kita bahas tadi. Jadi inti daripada siwak adalah kebersihan gigi, kebersihan mulut. Dengan apa saja? Jika dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, tentu itu yang terbaik. Mohon dijelaskan tentang Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh. Yang satu muslim, yang satu kafir. Kapan? Dalam jihad. Yang muslim tentu dalam rangka membela agama Allah. Yang kafir dalam rangka membela agama syaitan. Dua-duanya berperang. Perang di zaman Nabi, di zaman dahulu kan berhadap-hadapan. Ya, seperti berkelahi begitu. Yang muslim kalah. Yang muslim mati. Mati syahid. Masuk surga. Nah, yang membunuh ini, si kafir ini, di kemudian hari dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, lalu dia berjihad. Dan mati pula ketika berjihad. Mati syahid. Masuk ke mana? Surga. Dua-duanya masuk surga, ketemu dari surga. Gitu. Bisa ketemu. Ketika dua orang ini saling berbunuh-bunuhan, tentu tidak ada yang tahu. Jibril tidak tahu, Mikail tidak tahu bahwa dua-duanya akan masuk surga. Tidak ada yang tahu. Allah tahu. Maka detik itu Allah tertawa. Dan wajib kita imani apa ada. Jangan ditakwil-takwil maksud tertawa itu anu, maksud tertawa. Semua orang tahu tertawa itu apa. Nah, yang tidak boleh adalah meyakini, mengatakan bahwa tertawanya Allah sama dengan tertawanya kita. Nah, ini tidak boleh. Ya. Kalau setiap hari kita membersihkan mulut dan gigi dengan sikat gigi dan pasta, pada zaman sekarang, apa dianggap kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah, mudah-mudahan, ya kan? Nah, sekali lagi, intinya bahwa gigi kita, mulut kita bersih. Tapi jika dengan memakai siwak, ada keutamaan di situ. Bolehkah mencukur habis kumis nanti? Di pembahasan berikutnya, ya. Ini dibid'ahkan oleh Imam Malik. Imam Malik menyatakan mencukur habis kumis, dikeroknya habis, bid'ah. Karena tidak ada sahabat yang melakukannya, Nabi juga tidak melakukannya. Maka disisakan. Jangan lebih dari, jangan melebihi bibir. Jangan melebihi bibir. Apa yang dimaksud dengan puasa sunnah mutlak? Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Senin Kamis buka, puasa Arafah buka, puasa 6 hari di bulan Syawal buka, puasa Asyura buka, tapi ingin puasa. Bolehkah? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh menentukan. Man ittada faqad syara'. Barang siapa yang menentukan berarti dia telah membikin-bikin syariat. Nah, itu tidak boleh. Kalau saya melewati hari kelahiran saya 12 Rajab misalnya, atau tanggal 10 Syawal misalnya, saya akan berpuasa. Sudah menjadi kebiasaan saya bertahun-tahun bahwa ketika saya melewati hari kelahiran saya 1 Desember misalnya, saya berpuasa. Ini tidak boleh menentukan. Atau karena sesuatu, setiap kali saya mendapatkan untung besar, menang tender, besoknya saya puasa. Ini juga tidak boleh. Yang boleh apa? Ya, niat berpuasa. Mengambil dalil bahwa Nabi pulang ke rumah Aisyah atau salah satu istri beliau, minta makan dan tidak ada makan. Beliau mengatakan, kalau begitu aku berpuasa. Bagaimana hukum menggunakan obat penumbuh kucing? Ini saya kira bagian dari takallum. Tidak usah. Kalau memang Allah memberikan, ya secara umum seperti itu laki-laki. Tapi ada beberapa laki-laki, tidak banyak, tidak tumbuh jenggotnya, ya sudah. Tidak usah takallum. Ya tidak berani saya mengharamkannya, ya. Tetapi lebih baik tidak usah takallum. Apakah anjuran bersiwak berlaku untuk laki-laki dan wanita? Ya. Seluruh sunnah Nabi itu disyariatkan kepada laki-laki dan perempuan. Ini hukum asalnya. Kecuali Nabi mengecualikan. Apa yang kita bahas tadi, tidak ada perkecualian. Jadi laki dan perempuan sama. Nah, beda dengan wanginya. Nabi menyukai keluar rumah wangi. Laki-laki disunnahkan keluar rumah wangi. Tapi wanita haram. Ya, wanita keluar rumah memakai wewangian haram. Di saf bagian akhwat ada yang merapat ke depan, ada yang merapat ke belakang, sehingga tengah saf menjadi kosong. Bagaimana ini? Ini sering kita bahas bahwa kita ada di mana ketika kita berada di kaum muslimah yang tidak paham, maka ikuti yang sudah ada daripada kerusakan yang lebih besar. Ini yang dimaksud dengan irtikabu aqfid dararain, memilih mudarat yang lebih kecil. Sebab kalau membuat saf sendiri kan jadi buruk, lebih buruk gitu. Tetapi apabila wanita-wanita di situ sudah faham semua bahwa saf terbaik adalah yang paling belakang, ya tentu pilihlah saf yang paling belakang. Yang tidak kebagian, depannya. Yang tidak kebagian, depannya lagi, dan begitu seterusnya. Ya. Apakah bilangan ganjil yang disukai Allah itu tidak terbatas? Misal buka dengan kurma dengan jumlah ganjil itu baik. Apakah ini juga berlaku? Tidak ya. Tidak. Harus mengikuti sunnah. Kalau memang disunahkan oleh Nabi seperti itu, iya. Kalau tidak, ya jangan kita larang sendiri. Ya. Kalau makan dihitung suapannya. Ya. 31 suap, 29 suap, 27 suap. Saya kira ini mengada-ada. Tidak. Ya. Jadi harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul yang selama ini kita lakukan. Kita baca subhana rabbiyal a'la berapa kali? 3 kali. Kita baca astaghfirullah astaghfirullah berapa kali? 3 kali dan begitu seterusnya. Kita melempar jumrah berapa kali? 7 kali ganjil. Kita tawaf ganjil, kita sa'i ganjil, dan begitu seterusnya. Kita ikuti sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mengucapkan kalimat kebersihan sebagian dari iman termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, kalau mengatakan bahwa ini sabda Nabi. Kalau mengatakan bahwa ini sabda Nabi, iya, karena tidak sahih kan? Yang sahih at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur bersuci, di dalamnya ada wudu, mandi junub dan seterusnya, itu separuh dari iman. Nah, ini yang sahih. Sudah lewat pembahasan hadis itu. Apakah lafaz kunut witir sama dengan kunut nazilah? Tidak. Kunut witir itu bunyinya Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afai, yang dibaca oleh sebagian orang di kunut subuh. Sebetulnya itu adalah kunut witir. Adapun kunut nazilah tidak ada lafaznya. Karena Nabi ketika kunut nazilah itu mencontohkan kalimat-kalimat yang tidak mungkin kita ikuti. Kenapa? Beliau menyebut suku-suku tertentu. Suku Ri'lin, suku dakwah. Maksud kita ikuti sebut suku Ri'lin, suku dakwah. Yang kita sebut sekarang, ya tentara Bashar misalnya. Penguasa di Myanmar misalnya, beda kan? Itulah kunut nazilah. Maka kunut nazilah kita bikin sendiri. Nah, agar kalimat itu tidak centang perenang, agar kalimat itu satu, disunahkan satu negeri itu dibikin satu. Misalnya Raja Saudi atas usulan ulama membikin kalimat kunut nazilah, atau di negeri kita ini mungkin MUI mengeluarkan kalimat kunut nazilah, lalu dibaca di masjid-masjid dengan kalimat yang sama, tidak sendiri-sendiri, tidak setiap imam masjid ngarang sendiri-sendiri, yeah. Tetapi satu kalimat. Bolehkah mencintai makhluk Allah dengan berlebihan? Kalimat berlebihan menunjukkan tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Cintailah sesuai dengan kadar kecintaan seorang manusia. Tentu kita cinta kepada istri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita. Tidak mungkin tidak. Walaupun kafir. Mungkin di antara ayah kita atau ibu kita ada yang kafir. Sanggupkah kita menghilangkan rasa cinta kepada ibu kita yang kafir? Tentu tidak sanggup. Tidak bisa. Itu fitrah manusia mencintai ibunya, ayahnya dan seterusnya. Apakah seorang muslim jika tidak merasa berat untuk bersiwak maka menjadi wajib? Tidak. Tidak. Apapun yang terjadi, apapun alasannya, apapun keadaannya, siwak itu tidak wajib. Walaupun tidak berat. Ya umumnya siwak memang tidak berat ya. Tapi dia tidak mau, tidak bersiwak, tidak punya siwak, tidak berdosa. Bagaimana bersiwak ketika ingin bertemu dengan kedua orang tua? Iya bisa. Kan berbicara dengan ayah, ibu, mungkin kan dekat, anak-anak dekat, disunahkan mulut kita tidak berbau. Caranya bagaimana? Ya siwak itu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.